Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diyadinya al-Fatiha. Alhamdulillah insyaallah nirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah insyaallah nirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-azizil hakim. Halaman 287. Nomor selikar mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan saking sahabat Salman bin Amir radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ketika sapa Nabi, inda aftara nalikane buka, sapa ahad hukum saji ira kabeh fal yuftir mongko becik buka sapa ahad, ana tamrin ing asante ing atase tamar. Fa'innahu krona setuhni tamar iku barokatun barokah. Fa'illam yajid mongkolawan ora nemu sapa ahad tamron ing tamar fal ma'u mongko buka ing atasi banyu. Fa'innahu krona setuhni banyu iku tahurun suci. Mokolawan dika sapa Nabi as sodakotu utai sodakoh halal miskin ing atasi wong miskin iku sodakotun among sodakoh wala dirrahimi lan sodakoh ing atasi wong kang duweni sana iku tis sintani hasil werna loro sedekah ternia sedekah wasilatun lan nyambung sana hadisun hasanan wa terungti makalah hadisun hasanan. Diriwayatkan dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inda aftara ahadukum fal yuftir ngala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamron fal ma'u fa innahu tahurun. Jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, seyoganya dia berbuka yang pertama itu dengan makan kurma. Sebab kurma itu barokah. Kalau dia tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air putih. Maksudnya air putih fa innahu tahurun, sebab air putih itu suci. Waqala as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dirrahim sintani sadaqatun wasilatun. Rasulullah juga bersabda, sedekah kepada orang miskin itu pahala sedekahnya satu. Nah, kalau kepada sanak keluarga yang ada hubungan sanak keluargaan, maka sedekahnya pahalanya dua, yaitu satu sedekah pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung persaudaraan. Jadi nek sedekah karo orang duwe nilah dudu ora ana hubungan sedulur, lan niku anjarane siji. Sedekah karo wong ora duwe tur ana hubungan persaudaraan, nah kuwi pahalane loro. Anjarane loro ya siji sedekah sing pimpinane menyambung tali persaudaraan. Tegese salah satu bentuk menyambung tali persaudaraan itu ya dengan sedekah, dengan memberi. Yang punya, yang lebih berpunya memberi yang kebetulan miskin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, lan diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, ketika sahabat Ibnu Umar kanat ana iku tahti ana ing ngisore pernikahan ingsun imru sapa imraatan wa wadon wa ngentulan ana sapa ingsun iku ibuha seneng sapa ingsun ha ing wadon wa kalan ana sapa Umar iku yakrahuha sengit sapa Umar ha ing wadon. Fakulah ketika sapa Umar lima re ingsun talegha megato siroha ing wadon. Fa abaitu mongko nyegah sapa ingsun fa ta mongko sowan sapa Umar Umar radhiyallahu anhu annabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dakara mongko ngaturake sapa Umar dalika ing nyegah nolak lahu maring kanjeng Nabi fa kala ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam talegha nolak asira ha ing wadan ra Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar mengatakan, saya itu memiliki seorang istri. Nah, saya sangat mencintainya. Tetapi Umar, bapakku itu tidak suka pada istriku itu. Kemudian beliau berkata kepadaku, ceraikan istrimu itu. Maka aku pun tidak mau menceraikan. Kemudian Umar bin Khattab ayahku itu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ceraikan dia. Jadi ini kan hubungan kekerabatan nanti Abdullah bin Umar itu duwe bojo. Abdullah bin Umar, Abdullah putane Umar itu seneng banget karo bojone kuwi. Ning Sayyidina Umar ra seneng. Terus Sayyidina Umar menyarankan cerai saja itu istrimu itu. Nah, ning Abdullah bin Umar ra gelem. Jur Sayyidina Umar lapor karo Kanjeng Nabi, ya ternyata Kanjeng Nabi membenarkan. Sayyidina Umar sebagai ayah dari Abdullah bin Umar mau menyuruh Abdullah bin Umar kan menceraikan istrinya, dan itu Nabi menguatkan. Artinya di sini tentu saja ya kita tidak bisa mengatakan terus berarti nek wong tua menyuruh menceraikan istri kita harus wajib, ya tidak wajib. Kita lihat-lihat dulu dalam hadis ini kan ini menyangkut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu semua pendapatnya itu pasti benar, itu sudah dijamin Rasulullah. Jadi, tapi ini dipakai juga untuk hadis mengenai apa jenenge berbuat baik kepada sanak kerabat, kepada orang yang punya hubungan apa jenenge kekeluargaan. Itu untuk menguatkan, bahkan sampai cerai pun menceraikan istri karena membela pokoke jenenge persaudaraan dengan dalam hadis ini ayah itu oleh Nabi dikuatkan. Karena zaman sekarang misalnya orang tua menyuruh mencerai itu delok-delok. Orang tua menyuruh menceraikan istri itu motivasinya apa? Kalau motivasinya itu ukhrawi, itu memang harus diturutin. Ya meskipun tidak wajib tapi sebaiknya dituruti. Tapi kalau motivasinya itu tidak jelas atau tidak ukhrawi lah itu ya tidak, malah tidak boleh diikuti ya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari segi kalau kita disuruh nanti. Tapi kalau dari segi kita sebagai orang tua itu ya jangan terlalu ikut campur lah dengan urusan anak-anak kita nanti. Tidak anak kita nanti susah, nanti repot, mau apa-apa dicampur, bojomu dicerai ganti sing kaya, masan ganti dituruti, ganti meneh sing kaya, ya cedek nek ngene kita. Ya kita sebagai orang tua itu memberi pertimbangan aja, masukan gitu. Bojomu kae kurang apik akhirate ta tok didik. Sale gitu. Luar ngepek, aku arep ngepek kae, Pak. Setuju ra, Pak? Nek kaya agamane ra apik jele mbok ngepek liyane. Nak singkai itu jura pak akhiratnya apa agamanya apa nak kayu ojo tapi atau apa dewi ini zaman tua sing radio. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis tadi adalah hadis hasan tur soheh. Hasan ini jantannya hadis hasan ini maksudnya sak dure soheh nanti. Wa an Abi Darda ilan diwata sang Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan satune wong lanang iku atahu teka sapa rajulhu ing Abi Darda faqala mangmatur sapa rajul innali satune iku keduwe ingsun imra'atan duweni wong wadon wa inna umilan satune ibu kula iku tak muruni perintah sapa ibu ni ing kula pitalake lan tolak nolak ing wadon. Bakal ngendika sapa Abu Darda sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing pengendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal ngendika sapa Rasulullah al walidu ta wong tuwa iku ausatu abwabil jannati leh bagus-baguse pira-pira lawange swarga. Fa ing sikta mongko lawan karo sapa sira fa ande mongko nyelehna sapa sira. Dalikal bapak ing mongko-mongko lawang awi fathu utawa ngreksa sirahu ing lawang ra atur mundi kula hadisun hasanah. Dirakan dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki itu menghadap kepadanya kemudian bertanya, "Saya ini memiliki seorang istri. Nah, ibu saya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya itu." Kemudian jawab Abi Darda, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu-pintu surga yang paling bagus. Fa ing sita fa anti dzalikal bab aifathu. Kalau kamu menghendaki ya letakkan saja pintu itu atau kamu jaga pintu itu." Maksudnya salah satu cara masuk surga itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, menuruti orang tua. Kalau kamu ambil ya kamu bisa masuk surga lewat situ. Tapi kalau tidak ya, kalau kamu tidak ingin masuk surga lewat pintu itu ya tidak usah. Tapi kalau pengen ya jagalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu dalam konteks dalam zaman di mana semua bisa diandekan, semua perintah itu atau dalam situasi atau dalam lingkungan semua kehendak orang tua itu selalu ukhrawi sifatnya gitu. Nah, zaman sekarang kan beda meneh ya masalah iki. Saiki hampir semua kehendak itu mbuh wong tuane mbuh anak iki padha kompake duniawi. Itu tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Iki nek wong tuane ya pokoknya sejane iki mung ukhrawi ngono iki, njur menyarankan ini dan itu ya ditaati ngono lho wong. Mentaati itu kan juga salah satu cara berbakti atau berbuat baik atau mengukuhkan tali persaudaraan anu ta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sebagai anak itu ya menuruti orang tua kita kalau memang orang tua kita itu menghendaki sesuatu yang sifatnya ukhrawi anu ta. Nah, kita kalau sebagai orang tua itu jangan pernah punya kehendak kepada anak kecuali sifatnya juga ukhrawi. Nah, mung duniawi ya. Sakarep-karepe kan, tapi kalau sifatnya ukhrawi itu memang harus kita sampaikan. Ana wong tuwa iki prinsip ae anak iki piye-piye dujo, anggere ra maksiat. Ngono lho. Apa-apa oleh anggere ra maksiat. Nek maksiat ra oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang maksiat oleh nenek nggon ram yang sekolah anu mah iso diseneni ya. Ragum sekolah mah dipaksa ya kan, tidak harus sekolah to orang. Setahu saya tidak ada nabi yang sekolah. Ngene to ke saiki ya nek pancen bocah ragum sekolah tenan ya wes, yang penting sekolah iki rak intine rak menggolek ngelmu, golek keterampilan untuk kehidupan dunia. Asalkan dia mau atau sudah terampil urusan dunia ya tidak sekolah ya tidak apa-apa. Yang penting ki le ngaji, nek ra gelem ngaji itu masalah kan ta. Tapi ini untuk ukhrawi dan itu tanggung jawab yang besar kita sebagai orang tua kepada anak. Ini ya aja gampang-gampang misalnya buen ra sekolah ya buen. Yang penting sak karep-karepe itu ya jenenge ra memperhatikan. Kan tidak bisa ditanya alasannya ra sekolah keragam sekolah ngapun otaknya mungkin gurune ra nyenengke ayah gurune ya ganti guru kan ganti sekolah atau jurusannya ra seneng karepe jurusan mangsa kok disekolahkan yang jurusan umbah-umbah dan yang ayo pindah dipindah kan pindah jurusan atau karo tak iki wis ra wegah mikir kok ngono kuwi ya wis. Ya wis nek ra kemikir ya enggak apa-apa le karang. Mikir liyane utawa wis merasa ini aku wis iso ndek bekal. Wis iso nyambut gawe, terampil nyambut gawe sugah sekolahan. Sekolah ya minggu kulit dit ya wis iso kulit dit. Ya ora apa-apa kan gitu. Jadi ngeten niku. Bab kita itu kan sebagai orang tua harus wajib mendidik anak kita itu terampil mencari pahala dan terampil mencari bekal hidup ana ta terampil mencari bekal hidup ya nyambut gawe kuwi. Ora kalane ke sekolah, ora kalane ra sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Wanil Bara Ibni Hazib bin dan diriwayatkan sang Al-Bara bin Hazib bin Ngazib. Wanil Bara Ibni Hazib bin dan diriwayatkan sang Al-Bara bin Ngazib radhiyallahu anhu an Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Nabi. Al-Khalatu utawa dan apa ya? Tunggal ibu, sedulur tunggal ibu. Tunggal ibu utawa bibi utawa budhe, bule atau budhe. Iku bimang zilatil umi kelan nganggon-ngoni ibu. Ratur mudin. Makalah hadis sahih wa fi babi hadis kasiratun. diriwayatkan dari Al-Bara bin Ngazib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara perempuannya ibu, jadi bule atau budi, tante atau apa, sih. Nek bahasane Jawa kan bule, bu cilik karo budi, bu gedhe. Ilmu mungkin. Maksudnya mbak yune ibu, bahasa Indonesia apa? Ming bibi tak ya. Ya karo bule ya bibi, karo budi ya bibi. Apa apa? Biba, nang gedhe. Tante ya ming tante tak sih ya. Nek bule iki tante, lah nek budi. Oman, wis sing setahun ning Jakarta man, saiki man. Nah, itu kedudukannya seperti ibu. Jadi bule atau budi itu kedudukannya seperti ibu. Maksudnya ini, ya kita harus mengagungkan sebagaimana kita mengagungkan ibu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil babi lan iku ing dalam bab albiru lan wasilah hadisu tapi pira-pira hadis kasih ratun kang akeh wisai ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari masyhurun kang masyhur mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan menyambung tali persaudaraan itu hadisnya banyak sekali ada dalam kitab Sahih Bukhari yang sudah terkenal. Minha iku setengah sangnya hadis hadisu ashabil ghari utai hadisnya bira-bira wong kang duweni guwa wa hadisu jurejin dan hadisnya jurej kan ada tentang kisah tentang orang yang ada di gua kan lho sing apa isi nih sing arep metu saka gua ra iso kan lho njur iso akhire iso metu dadi pintune gua ketablek watu kan lho wa hadisu jurejin dan juga hadis mengenai jurej jurej sing anu kan lho sing ahli ngibadah sing dicelok ibune agek salah kan. Maka sabakoran tanpa disik apa hadis loro mau keduanya sudah disampaikan dalam bab terdahulu wa hadisu lan wira-wira hadis masyhuratun kang masyhur misalnya dalam kitab sahih hadaf tuha kang buang ingsun ha ing hadis ikhtisaran karena ngeringkas dan juga hadis-hadis yang sudah masyhur dalam kitab sahih Bukhari yang saya ringkas nah cara gambar ini mamin ahamialan iku setengah sangking luweh wigati-wigati ni hadis hadisu ngamri bin ngabasata utai hadisnya ngamr bin ngamrin bin ngabasah radiyallahu anhu atawi lukang tua al-mustami lukang mengku ala jumlah ini ngatasi pira-pira jumlah kasih rotin kang akeh min kawangi dil islami sayang pira-pira kongidah islam wa adabihi lan pira-pira adabi islam. Dan di antara hadis itu yang paling penting yaitu hadis Ngamri bin Ngabasah radhiyallahu anhu yang sangat panjang yang mengandung berbagai macam hal yang sangat banyak yang berkaitan dengan beberapa kongidah atau kaidah Islam serta adab Islam. Wasa'at kurulan bakal nutur sopan-sopan yang hadis bitamami kelawan sampurnane hadis mau insyaallah ta'ala fi babir roja'in dalam bab roja'. Dan aku akan menyampaikan hadis itu secara utuh insyaallah dalam bab roja' atau berpengharapan. Walangan tiga sopan abrib ni ngabasa fi dalam hadis mau. Jadi kiring kesana ini. Dahal tu mlebu sapa ingsun ngalah Nabi ing ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kata ana ing Mekah. Yakni ngarepake sapa Umar fi awalin nubuwate ing dalam kawitane kenabian. Fakultu mengatur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi ma iku punapa anta utawi sifat panjenengan. Walangan dika sapa Nabi utawi sifat ingsun iku nabiyun nabi. Fakultu mengatur sapa ingsun wa malan iku menapa nabiyun utawi nabi. Walangan tiga sapa Nabi arsalani ngutus ing ingsun sapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Fakul tumatur sapa ingsun bi ayi sa'in kelan di suwi-suwi arsalaka ngutus sapa Allah ka ing panjenengan. Walangan tiga sapa Nabi arsalani ngutus sapa Allah ni ing ingsun disiratil arhami kelan nyambung pira-pira sana. Wakasril ausani lan mecah pira-pira berhala. Wa ayu hatalan yanta den suwi jake sapa Allah Allah. La yusraku hale ora den sekutake biiklan Allah apa seon suwiji-wiji. Di dalam hadis tersebut ngamri bnu ngabasah menyampaikan saya menghadap Rasulullah SAW ketika masih di Mekah, maksudnya ketika Nabi di masa awal kenabian Rasulullah. Saya bertanya kepada beliau, siapakah engkau? Kok engkau mengajak begini dan begitu? Rasulullah menjawab, saya ini seorang nabi. Saya bertanya lagi, nabi itu apa? Rasulullah menjawab, aku ini diutus oleh Allah. Maksudnya aku ini utusan Allah. Kemudian saya bertanya lagi, Allah mengutusmu untuk apa? Rasulullah menjawab, Allah mengutusku agar menyambung tali persaudaraan serta menghancurkan berhala atau sesembahan dan supaya mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wada karalan untuk sapa ngamrin tamaman hati sing sempurnane hadis. Wallahu ta'ala Allah Ta'ala iku alamu mudaneni wa bilan kelan Allah bloko al-ngaunu utai pitulung wal kuwatulan kuwatan. Kemudian ngamrin bin ngabasah menceritakan hadis itu secara utuh. Jadi Nabi itu ketika ditanya ngamrin bin ngabasah itu, saya itu Nabi. Nabi itu apa? Ya saya diutus disuruh Allah. Disuruh apa? Disuruh menyambung tali persaudaraan. Disuruh menghancurkan sesembahan selain Allah. Serta disuruh mengesakan Allah. Hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lainnya. Jadi menyambung tali persaudaraan. Yang membagikan pas ngobrol harus A'a Nur Zaman kan tak terangkan bagaimana hakikat kita itu sebenarnya kan ya nah, satu ayah satu ibu toh kita semua itu keturunannya Nabi Adam dan Siti Hawa atau Hawa. Jadi sebenarnya kita itu kan saudara dari segi fisik kan begitu, dari segi rohani, dari segi ruh kita itu semuanya keturunan Rasulullah. Karena ruh kita itu diciptakan dari ruh Rasulullah. Jadi sebenarnya kita ini satu saudara. Semuanya itu sebenarnya saudara. Nah, Rasulullah Itu diutus Allah untuk menyambung tali persaudaraan, untuk menyadarkan lagi bahwa sebenarnya sesama manusia ini kita itu semua saudara. Podo-podo turunane Nabi Adam mana tuh. Nah, apa itu misalnya kerengan karo wong Amerika nih. Ya Nabi Adam sedih wong kita itu keturunane Nabi Adam, wong Amerika kan ya keturunane Nabi Adam kan sedih. Kaya misalnya Sakiman duwe buyut ngono, do kerah kan Sakiman ya sedih ngono. Lan sak piturute. Nah, iki nek ditutup ngajine iki ya mingudan. Ngeta. Nek ra ditutup ngantuk. Nek ditutup ya udan. Ning rak meso saged jagongan ilang antuke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rapo ra ketang jagongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.